Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Baik. Udzkur lana ta'rif al-kalam. Indak ya Faris. Tutup bukunya. Tutup kitabnya. Apa ta'rif al-kalam? Bil wada, lafzul murakkabul mufidu bil wada, lafaz yang murakkab tersusun dari dua atau lebih memberikan faedah dan dengan bahasa Arab. Baik. Dari sini ada empat ciri atau empat syarat sebuah kata itu disebut sebagai kalam. Coba ulangi ya Davi. Yang pertama. La, yang pertama lafad. Apa itu lafad? Nah, murojaah enggak? Nah, terus? Lupa. Apa itu lafad? Nah. Sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Apa? Baik. Suara yang diambil dari sebagian huruf hijaiyah. Antum baru hari ini. Namanya siapa? Hanif. Dari mana? Kuliah di mana? Oh, udah gak kuliah. Oh, ya ya. Baik, udah punya kitabnya? Iya. Tambahin nanti namanya Hanif. Baik. Kemudian tanda yang kedua murakab. Ma makna murakab? Enggak masuk ya hafilannya. Enggak masuk. Tapi bisa jawab enggak? Murakab apa artinya murakab? Dengerin audio enggak? Oh, murakab apa artinya, Pak Zaki? Tersusun dari minimal dua kata. Mufidan, apa artinya mufid? Memiliki arti ya yahsunu sukutul mutakallim alaihi, yakni baiknya berhentinya seorang yang berbicara, artinya apa, bisa dipahami oleh orang yang diajak bicara. Bilwada artinya bilwada al arab. Baik, kemudian tiga, ada tiga kalimah, kita katakan kemarin kalimah ya, aksam, aksamul kalimah. Sebutkan tiga pembagian kalimah, Faris. Kalau nggak bisa push up, pakai jari satu. Isim, fa'il, huruf. Apa definisi isim? Al isim wa kalimatun ala ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Walam taktarin bizamanin. Walam yaktarin bizamanin. Taib. Wal fi'lu, Ahmad, ma mana fi'l? Ah, fi nafsiha waktu rinat bizamanin, ya, berkait apa, berkaitan dengan zaman. Baik, wal fi'lu yanqasimu ila thalathati aqsam, is fi'il terbagi menjadi tiga. Ukur ya Davi. Fi'il madhi mudhari' amr. Fi'il madhi itu apa? Baik, fi'il mudhari'. Taib, fi'il amar menunjukkan permintaan untuk dilakukannya sebuah fi'il di masa yang akan datang. Taib, huruf apa artinya, Pak Ali? Fi ghoiriha. Ahsan, Masya Allah. Berusaha. Gitu ya, kalau kita udah belajar jurumnya ini, dihafal tarif-tarif bahasa Arabnya. Masa nggak ada perkembangan? Ya, masa masih kayak muyasar ya? Harus ada perkembangan. Ya, kalimat yang menunjukkan makna pada yang selainnya. Baik, alamatul isim. Bisa nyebutkan tanda isim? Apa? Afat? Seri tanwin? Yalah, sahib muyasar. Awal-awal muyasar itu. Alif lam, satu lagi. Billahi. La, ya jangan huruf kosam dulu. Alallahi. Huruf jar. Masuknya ya bisa dimasuki oleh huruf khafad. Sampai di situ ya kemarin ya. Sampai tanda isim ya. Qala hafizahullah taala wa alamatul fi'li. Tanda-tanda fi'il. Qala musannifu rahimahullah wal fi'lu yu'rafu biqad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nis as-sakinah. Disebutkan oleh al-musannif rahimahullah. Ya, itu murajaah ya, seperti ini baca kita. Jadi kalau sudah diberikan murajaah. Ya, sehingga kokoh ketika kita melanjutkan itu batu pijakan antum sudah kuat. Jangan batu pijakannya lembek. Kalau masih lembek nanti tergelincir. Ya, kokohkan dulu batu pijakannya baru kita naik satu demi satu. Kata beliau, fi'il. Sekarang beliau berbicara tentang tanda fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nis as-sakinah. Adapun fi'il, dia diketahui dengan keberadaan qad. Dengan keberadaan qad, kemudian as-sin, yakni huruf sin, kemudian sawfa dan ta' ta'nis sakinah. Ini empat tanda fi'il. Qala syarihu hafizahullah, ba'da an dzakara al-musannifu alamatil ism, syara'a fi dzikri alamatil fi'il. Setelah beliau menyebutkan tanda-tanda isim, segera beliau berpindah dengan menyebutkan tanda-tanda fi'il. Fa dzakara arba'a alamatin. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimah aw ra'aita annaha taqbaluha arafta annaha fi'lun. Ya. Apabila engkau mendapati salah satu dari keempat tanda ini ya, ada pada sebuah kalimah, atau engkau melihat dia menerima salah satu tanda dari empat tanda ini, arafta annaha fi'il. Maka engkau akan mengetahui bahwa dia adalah sebuah fi'il. Baik. Kemudian beliau perjelas satu persatu. Pertama qad. Wahia harfun min ma'aniha at-tahqiq. Qad ya. Yaitu sebuah huruf yang diantara maknanya adalah at-tahqiq. Ya, ini perasesian. Artinya sesuatu itu sudah benar-benar terjadi. Ya. Ini cuma salah satu maknanya. Ya, nanti di pelajaran nahu yang lebih lanjut kita akan dapati makna-makna qad yang lain. Di antaranya akan apa dekatnya sesuatu. Seperti ucapan ya seorang yang ingin menegakkan sholat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya, udah sholat belum? Ah, Pak Ali, udah sholat belum? Ketika seorang muadzin misalnya mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Belum. Berarti kan bukan untuk tahqiq, tapi untuk apa? Likurb, untuk menunjukkan sesuatu yang akan datang dengan dekat. Ya, artinya waktu ditegakkannya salat telah dekat, waktu ditegakkannya salat telah dekat. Ini salah satu maknanya. Ya, nanti antum akan pelajari pada nahwu lanjutan. Sekarang beliau katakan min ma'aniha at-tahqiq. Di antara maknanya adalah tahqiq. Ini terrealisasinya sesuatu. Wa tadkhul alal madi, nahwu qawlihi ta'ala qad sami'a Allah. Dan dia masuk kepada fi'il madhi. Seperti firman Allah, qad sami Allah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar. Wa alal mudhari' nahwu qawlihi qad ya'lamu Allah. Dan juga masuk ke dalam fi'il mudhari' ya. Seperti firman Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui. Jadi qad ketika masuk kepada sebuah kalimat, ketahuilah bahwa kalimat tersebut adalah sebuah apa? Fi'il. Faham tumu? Qala wasin wa saufa. Kemudian sin dan saufa, wahuma harfa istiqbalin. Yah yukhtasani bil fi'lil al-mudari'. Kemudian sin dan saufa, ini adalah dua huruf istiqbal yang menunjukkan mustaqbal, sesuatu yang akan datang. Bahwa setelah huruf tersebut terjadinya di masa yang akan datang. Dan ini dikhususkan hanya bagi fi'il mudhari'. Jadi sin dan saufa tidaklah masuk melainkan hanya kepada fi'il mudhari'. Kenapa? Maknanya istiqbal. Istiqbal enggak mungkin dia masuk kepada madhi karena madhi menunjukkan masa lampau. Jadi dia masuknya kepada fi'il mudhari'. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sa'astaghfiru. Saya akan meminta ampun. Astaghfiru fi'il mudhari'. Ya, atau astaghfiru itu fi'il. Tahu dari mana? Karena kemasukan sin. Karena kemasukan sin. Wa qawlihi saufa astaghfiru. Ya. Saufa astaghfiru. Astaghfiru di sini juga fi'il. Tahu dari mana? Karena kemasukan saufa. Ini sin dan saufa. Dan sudah pernah kita singgung dalam pelajaran Al-Muyassar, perbedaan antara sin dan saufa, bahwa jarak istiqbalnya saufa itu lebih panjang daripada sin. Ya, kalau sin itu suatu hal yang dekat, ya, masa yang akan datang tapi dekat, saufa agak jauh. Ya. Sin dan saufa. Assalamualaikum warahmatullahi. Qala wa ta'u ta'nis as-sakinah. Kemudian tanda yang keempat, ta'nis sakinah. Ta, ya, ta itu ta'nis. Ta itu huruf ta, ta'nis itu menunjukkan wanita. Jadi pelaku fi'il tersebut adalah seorang wanita. As-sakinah artinya disukunkan. Seperti qalat, ya, qalat namlatun. Qalat. Ta ini adalah ta ta'nis as-sakinah. Ta'nis karena dia menunjukkan fi'ilnya itu wanita, sakinah karena dia disukunkan. Hanya saja jangan kemudian ketika kita katakan sakinah, kemudian kita mengatakan tidak mungkin dia dimasuki harokat. Bisa. Dalam kondisi tertentu, ta ta'nisnya bisa dimasuki harokat. Seperti ucapan tadi muadzin. Qad qamatis shalah. Qamat as-shalah. Ya. Tapi dibaca apa? Qamatis shalah. Berarti ta-nya diberi harokat. Apakah ta di sini bukan ta ta'nis sakinah? Kita jawab ya, ta ta'nis sakinah. Hanya saja dia diberi harokat. Kenapa? Karena bertemunya dua sukun. Ya. Faedah yang sudah cukup sering kita ulang, ya. Saya enggak bisa nulis kalau kayak gini. Ya. Ini bisa. Ya. Nah ini tak tanis sakinah. Cuma dia bisa beri harokat. Qad qamatis shalah. Kenapa? Liltiqa sakinain. Karena bertemunya dua sukun. Qamat kemudian di sini. Sehingga dia harus dikasih harokat. Kalau enggak bisa jawab apa? Bacanya enggak bisa. Qad qamat susah. Harus dikasih harokat. Sehingga apa? Dibaca qad qamatis shalah. Ya, sehingga tidak mutlak dia selalu muncul dalam keadaan disukunkan, tapi bisa diberikan harokat. Baik, kata beliau, hiya harfun yadullu ala anna ma usnida ilaihi al-fi'lu muannatsun. Ta'nis sakinah adalah huruf yang menunjukkan bahwa apa yang fi'il itu disandarkan kepadanya adalah muannats. Jadi fi'il itu disandarkan kepada sesuatu wanita. Sesuatu yang berjenis wanita. Ini yang dimaksud dengan ta ta'nis sakinah. Ini huruf yang menunjukkan bahwa fi'il yang disandarkan kepada sesuatu, fi'il, apa yang fi'il itu disandarkan kepadanya adalah mu'annas. Contohnya, qalat namlatun, atau qalat a'isyatu. Atau ini, qamat as-salatu. Qamat as-salatu. Ta ini menunjukkan bahwa fi'il qamah yang disandarkan kepada yang apa yang fi'il itu disandarkan kepadanya, bahwa ya disandarkan itu adalah muannas jenisnya. As-salat ini muannas. Ada tamar butohnya di sini. Nah, itu yang dimaksud dengan ta'nis sakinah. Wa hiya mukhtassatun bil fi'lil madhi wa tattasilu bi akhirih. Dan yang namanya ta'nis sakinah ini dikhususkan pada fi'il madhi yang dia bersambung di akhirnya. Contohnya apa? Qalat namlatun. Qalat namlatun. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil fi'li arba. Wahidun mushtarikatun bainal madhi wal mudhari' wa hiya qad. Ringkasan atau kesimpulan dari apa yang kita sebutkan dari tanda-tanda fi'il itu ada empat. Ada fi'il empat itu ada terbagi menjadi terbagi menjadi tiga. Ya, wahidun mushtarikatun bainal madhi wal mudhari' wa hiya qad. Kelompok yang pertama yang dia dipakai bersyarikat. Dipakai bersyarikat antara fi'il madhi dan mudhari'. Kitabnya mana Pak Damar? Masa? Coba ambil sini. Oh, beda toh? Oh iya, beda ini. Cetakan lama. Sampai kolat namlah aja dia. Latihannya juga enggak ada ya? Taib. Enggak jadi. Taib. Kata beliau, yang pertama ya dipakai bersama antara madhi dan mudhari, yaitu qad. Jadi qad bisa masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kemudian kelompok yang kedua, ini ada dua anggotanya. Yang dikhususkan kepada mudhari. Wathnatani tahtassani bil mudhari'i wa huma sin wa saufa. Adapun yang dua ini yaitu sin dan saufa, ini hanya khusus bagi fi'il mudhari. Sin dan saufa. Sin dan saufa. Kemudian wa wahidatun mukhtasatun bil madhi. Kemudian satu kelompok, yang kelompok terakhir dia khusus di fi'il madhi saja, yaitu ta ta'nis as-sakinah. Tak ta'nis as-sakinah. Baik, indah kamu soal? Ada yang ingin tanyakan? Qala tamrin. Sekarang latihan. Ikra' surah al-karimah at-taliyah wastakhrij minha thalathata af'alin ma dhikri naw'iha wa alamatiha. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullah ila akhir ayat ila akhir surah. Sekarang antum cari. Ya, tiga fi'il kemudian sebutkan tandanya. Contohnya jaa fi'il madhi. Tandanya apa? Ya, qabulihi li ta'i ta'nis as-sakinah. Dia menerima ta' ta'nis sakinah. Fadal, masih ada beberapa fi'il lagi. Silakan. Anda sudah untuk kerjakan, ada satu lagi tanda fi'il yang belum disebutkan oleh beliau, yaitu yadullu ala talab sebagai tanda fi'il amr. Tambahkan tanda fi'il yang ke berapa? Yang kelima. Yadullu ala al-amr. Menunjukkan permintaan. Dan menerima ya mukhatabah. Menunjukkan permintaan dan menerima al-ya al-mukhatabah. Seperti kum, berdiri. Ini fi'il amr. Tandanya apa? Pertama, yadullu ala talab, menunjukkan permintaan. Kemudian yang kedua, menerima ya al-mukhatabah. Ini untuk wanita. Kumi. Bisa menerima ya. Kumi. Berdirilah. Untuk bagi wanita. Bagi wanita. Tambahkan itu dalam catatan. Tanda fi'il amr, yaitu apa? Menunjukkan permintaan dan menerima ya al-mukhatabah. Dan menerima al-ya al-mukhatabah. Hifzon, Indra, Fini, Ali Mahmud, Davi, Faris, Ahmad, Rahmayi Diono izin. Tadi siapa aja yang izin tadi? Zaki, Damar, Tri Wahyono, ya. Ahmad Mudzakir. Yang izin tadi siapa, Mas? Sama Diono yang bapaknya sakit. Ya. Taib. Yang daftar kuliah? Ahmad sama Mudzakir. Sulendra Rai Husna enggak? Yogi izin. Hafid? Hanif. Iya. Kayaknya pernah. Dulu aktif di mana? PN ya? Enggak. Lihat di WNJ. Oh, di WNJ. Yahya. Oh. Udah pernah belajar apa? Bahasa Arab. Tarek sama Tufatu Sania. Oh, sudah Tufatu Sania? Ini di bawahnya Tufatu Sania loh. Hah? Jangan-jangan antum nyarinya mutamimah. Ini mumti. Baik. Hari tanggal berapa? Tanggal 8 ya? 1, 10, 4, 10. Ah, Hanif. Apa? Fiil. Ro'aita. Jenisnya? Madi. Tandanya? Qabuluhu. Kalau kubul itu kan tahu kubul. Baik. Qabuluhu lita tanis sakinah. Ahsan. Ahifdan. Yadkhuluna. Now. Mudhari. Alamah. Qabul Husin wa Saufa. Baik, lanjut Pak Zaki. Astaghfirhu. Tanda fiilnya apa? Amr. Dia fiil amr. Tanda fiil amrnya apa? Menerima ya al-mukhatabah. Syuf, dua. Menunjukkan permintaan dan menerima ya al-mukhatabah. Satu lagi apa Indra? Enggak ada, tapi dia bisa menerima. Istaghfiri. Ingat, kita sebut kepada isim kemarin kan kita katakan, dia tidak selalu ada, tapi bisa menerima. Tapi dia bisa menerima. Istaghfiri. Bisa. Satu lagi apa Indra? Satu lagi fi'il amr. Fasabbih, sabbih. Sabbihnya ya, fa-nya huruf. Sabbih fi'il amr. Ya. Tandanya tadi itu, ya, menunjukkan permintaan dan bisa menerima ya al-mukhatabah. Sabbihi. Sabbihi. Qala rahimahullahu taala alamatul harf. Qala al-musannifu wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wala dalilul fi'li. Adapun huruf adalah apa yang tidak dimasuki tanda isim dan tidak dimasuki tanda fi'il. La yasluh artinya enggak masuk ya, enggak baik dia. Enggak bisa dia dimasuki oleh dalil isim, tanda isim. Demikian juga tidak bisa dimasuki dalil fi'il. Tidak bisa dimasuki dalil fi'il. Ada Abdurrahman Samaranji. Baik. Qala dzakara al-musannifu anna al-harfa yatamayyazu 'anil ismi wal fi'li bi annahu la yaqbalu syai'an min 'alamatil asma'. Disebutkan oleh al-musannif bahwa huruf itu bisa dibedakan dari isim dan fi'il karena dia tidak menerima salah satu dari tanda isim wala min alamatil af'al, demikian juga tidak menerima tanda fi'il. Jadi tanda isim itu ya dan tanda fi'il itu tidak masuk ke dalam huruf. Fa idza waradat 'alaika kalimatun wa fa idza wuridat 'alaika kalimatun fa'rid 'alaiha alamatil asma awalan. Kalau ada di hadapanmu, masuk kepadamu sebuah kalimah, sebuah kata, maka masukkan kepadanya tanda isim pertama kali. Masukin tanda isim. Ya. Masukkan apa? Di hofat, kemudian alif lam, kemudian apa? Huruf jar. Satu lagi apa? Tanwin. Kalau enggak bisa kata beliau, fa in lam taqbalha fa'arid 'alaiha alamatil af'al. Kalau enggak bisa, maka masukkan padanya tanda fi'il. Fa in qabilat minha syai'an fahiya fi'lun. Fa in lam taqbalha fahkum biharfiyatiha. Kalau dia menerima tanda tadi, maka dia adalah fi'il. Tapi kalau tidak menerima, maka hukumnya maka hukumilah sebagai huruf. Hukumilah sebagai huruf. Ya. Sehingga tanda isim itu, tanda huruf itu alamah adamiyah. Tandanya adalah ketiga ketiadaan tanda. Ya, kalau ditanyakan apa tandanya huruf, ini tidak ada tanda. Ketika tidak ada tanda maka dia huruf. Oh, bisa Ustaz, ketiadaan tanda bisa menjadi tanda? Bisa. Contohnya antum huruf jim. Aduh, enggak bisa lagi. Itu apa? Huruf jim, tandanya apa jim? Ada titik di tengah, di bawah. Nih. Kemudian huruf kho, tandanya apa? Titik di atas. Huruf ha, tandanya apa? Tidak ada tanda, tidak ada titik. Sama seperti huruf. Ya, tanda fi'il apa? Demikian dan demikian. Tanda isim apa? Demikian dan demikian. Huruf, enggak ada tandanya. Ya, ketika tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il, maka dia adalah huruf. Baik. Qala rahimahullahu taala babul i'rab wal bina. bab tentang i'rab dan bina. Ini adalah intisari dari pelajaran ilmu nahu, yaitu i'rab dan bina. Namun sebelumnya antum lihat itu, ya. Mukhattatun yuwaddihu al-aqsam al-kalam wa alamat kulli qismin. Itu bagannya. Bagan yang menjelaskan pembagian kalam dan tanda-tanda dari setiap bagiannya. Ya, jadi untuk menghafalkan bab tadi, cukup bagi antum menghafalkan bagan ini. Ya. Kalau sudah tergambar dalam benak antum, kan kadang orang itu dia kecerdasannya kecerdasan visual. Nah, kalau dia mendengar, nggak hafal-hafal. Tapi kalau dia melihat bagan seperti ini, terekam dia. Bisa kemudian merecall kembali apa yang dia lihat. Makanya ini buku modern sekali, ya. Bukunya sangat baik. Qala babul i'rab wal bina. Sekarang kita masuk kepada inti pelajaran nahu, yaitu i'rab dan bina. Beliau bagi menjadi dua penjelasannya. Pertama, beliau jelaskan tentang al-i'rab. Qala al-musannifu babul i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili dakhilati 'alayha lafdan aw taqdiran. Ya, ihfazu hadha at-ta'rif. Dihafalkan takrifnya ini, definisinya. I'rab adalah perubahan akhir sebuah kata karena perbedaan amil-amil yang masuk ke dalamnya, baik secara lafaz maupun secara takdir. Baik secara lafaz maupun secara takdir. Ya. I'rab, perubahan akhir sebuah kata karena perbedaan amil-amil yang masuk ke dalamnya secara lafaz maupun secara takdir. Qala syarihu, lamma faragha al-musannifu min bayanil ismi wal fi'li wal harfi syara'a fi bayani anna kulla wahidin minha la yakhlu akhiruhu min i'rabin aw bina. Setelah beliau selesai, penulis selesai menjelaskan tentang isim, fi'il dan huruf, beliau langsung menjelaskan bahwa setiap dari isim, fi'il, ya, tidaklah kosong akhirnya dari i'rab wal bina. Ya. Setiap isim dan fi'il itu pasti ada i'rabnya. Wal i'rabu wa taghyiru awahiri kalimi li ikhtilafil awamil. Ini definisi i'rab tadi, sudah disebutkan oleh beliau. Yaitu tasyiru ahwalil ahwakhir kalimat min halati rafa ila halati nasab au awil jar bisababi dukhulil awamil, yaitu perubahan, ya, keadaan akhir sebuah kalimat dari keadaan rafa kepada keadaan nasab atau jar karena disebabkan masuknya awamil. Jadi sebenarnya lebih tepat bukan taghyiru awakhiril kalimi, tapi taghyiru ahwali, perubahan halnya dari rafa berubah kepada nasab, berubah kepada jar misalnya. Baik. Wa mithaluhu taghayyurul hasil fi harakati akhir rajulin min qawlihi ta'ala wa qala rajulun wa qawluhu ataqtuluna rajulan wa qawluhu awhayna ila rajulin. Baik. Anda minta izin sebentar.